Demikian juga wattaqun nara walau bisikki tamr. Bisikki tamrotin, selamatkan jiwamu, selamatkan nasibmu dari api neraka walau hanya dengan separuh biji kurma. Maka kalau kemudian kita punya kesempatan untuk berbuat ma'ruf, lakukan lillah. Jangan merasa sayang. Sementara kita bisa melakukannya. Kita bisa melakukannya. Gunakan waktunya untuk berbuat yang ma'ruf. Kapan kita punya kesempatan? Walau hanya dengan tetangga kamar, hanya kepada teman satu bangku dan sebagainya. Misalnya teman satu bangkunya pulpennya jatuh, cepat ambilkan. Ya. Walau tahkiran ma'rufan, sebelum dia mengambil. Demi ini, demi memperbanyak perbekalan untuk apa? Menghadapi hari-hari setelah kematian. Tidak ada hari-hari yang lebih sulit melebihi hari-hari setelah kematian. Kesulitan apapun di dunia ini masih mudah, masih ringan. Tapi kesulitan di akhirat nanti, pertolongan kita hanya dengan amal kita. Yang akan membantu meringankan beban kita hanya amal kita. Maka perhatikan ini. Dan jangan merasa gengsi. Oh, masa saya suruh ngambil dia, pulpen-pulpen dia yang jatuh saya suruh ngambil. Nah, ingat. Bahwasanya pada hal seperti itu nilainya besar jika kita lakukan semata-mata karena Allah Ta'ala. Maka ana innallaha ala, gimana hadisnya? Pertolongan Allah itu, Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Wallahu bi'anil abdi makanal abdu bi'auni akhihi. Allah itu menolong hambanya selama hamba terus menolong saudaranya. Ingat, walau hanya perkara yang ringan. Dan walaupun kita dinilai hina oleh orang, suka jadi kacung misalnya, tidak masalah. Karena kalau kemudian dengan jadinya kacung tersebut mendatangkan pahala akhirat, maka itu mulia. Jadi jangan merasa hina kalau kemudian suka mengambilkan saudaranya butuh minum, oh, minum toh, langsung cepat, tidak apa-apa, kenapa tidak? Dan jangan kemudian berprinsip senioritas dan junioritas. Artinya kalau kemudian yang junior itu statusnya kacung, kalau yang senior dia bos. Tidak, masalah akhirat tidak bos, tidak senior, tidak junior. Siapa yang paling banyak untuk bermanfaat kepada orang lain itulah yang paling beruntung. Khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalianlah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ingat, yang paling banyak bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi medan untuk meraih kesuksesan akhirat itu amat sangat luas. Amat sangat banyak. Hanya saja karena huturul qalb itu kurang. Hadirnya hati kita tentang Allah, tentang nasib akhirat, tentang apa yang bermanfaat bagi akhirat kita itu kurang. Sesungguhnya di depan kita itu amat sangat luas kesempatan untuk meraih akhirat. Jangan sampai kemudian kita kalah dengan seorang pezina yang dia masuk surga hanya lantaran dia menolong seekor anjing yang kehausan dan dia butuh minum. Apalagi itu menolong anjing, makhluk yang boleh dikatakan hina di mata manusia dan tidak bermanfaat. Namun dia makhluk hidup, dia merasakan penderitaan tatkala haus. Seorang pezina karena terdorong rasa kasih sayangnya kepada orang yang kehausan, kemudian dia mengamalkan sedikit dari kemampuannya untuk mengambil air. Gara-gara itu dia masuk surga. Dan jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Karena menyiksa binatang kemudian masuk neraka. Seperti seorang yang mengurung seekor kucing dia tidak dilepaskan untuk mencari makan dan juga tidak dia beri makan. Kemudian kucing itu mati, maka dia masuk neraka gara-gara menyiksa kucing. Maka ikhwah fiddin sallallahu yakum wala tahkiranna ma'rufan wala antalqa akhaka bi talqwat. Janganlah merendahkan kemakrufan sekecil apapun makruf tersebut, walau hanya sekedar bermanis muka tatkala berjumpa dengan saudaranya sama muslim. Kemudian pada titian tersebut ada pengail kalalib. Yang manusia terkail, yang kail tersebut berduri, wujudnya itu seperti pohon sa'dan. Walau alam seperti wujudnya, mungkin seperti pohon katus ya, pohon yang banyak berduri. Kalau pohon sa'dan ada di mana seharusnya ya banyak, dan tidak ada yang mengetahui betapa besarnya apa kail tersebut. Jadi bentuknya namanya kail seperti gancu, tapi berduri. Yang manusia kaum mukminin yang berjalan di situ akan terkena apa kail-kail tersebut sesuai dengan kadar amalnya. Kalau semakin tinggi jelas yang dia larinya seperti buruk, maka tidak sempat apa terkail. Namun yang berjalan tertatih-tatih, maka dia apa, kesikat berulang kali oleh kail tersebut. Sampai kemudian nanti ada yang tinggal tangannya saja yang apa gantung pada sirat tersebut. Ada yang kemudian akhirnya betul-betul terkail dan jatuh ke dalam neraka. Waliyadzu billahi min dzalik. Jadi antara mereka yang berjalan ada yang lolos walaupun sudah tercabik-cabik oleh kail tersebut dan akhirnya berhasil melewati sirat, dan ada yang gagal karena tertarik, terseret, dia terpleset dan terseret oleh kail tersebut, akhirnya jatuh ke dalam neraka. Waliyadzu billah. Dan di antara kaum mukminin yang paling pertama meniti sirat adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum umat-umat yang lain. Berdasarkan hadis Bukhari, fa'akuna ana wa ummati awlu man yujizuha, maka aku dan umatku lah orang-orang yang pertama kali melewatinya. Kemudian Ibnu Qudam al-Maqdisi rahimahullah setelah menyampaikan syirat belum menyampaikan syafaat, namun sebelumnya ada satu pembahasan lagi yang kelanjutan dari syirat, ya sebelum kemudian lepas dari syirat, tidak manusia tidak kaum mukminin tidak langsung masuk surga, tapi masih ditahan terlebih dahulu dalam kintarah, itu sebuah bangunan yang tinggi atau sebuah jisr, sebuah jembatan di ima di ujung syirat atau setelah dari syirat. Yang mana ketika itu di kintarah ini kaum mukminin dibersihkan rasa permusuhan di antara mereka. Seperti firman Allah taala dalam surat Al-Hijr ayat 47, "Wa naz'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana." Dan kami hilangkan dari dada-dada mereka dari kedengkian, dalam keadaan mereka betul-betul bersaudara, bersih sama sekali. Nah, ini dibersihkan, kalau masih ada yang belum selesai urusannya itu di kintarah. Jadi kalau masih ada rasa kedengkian, kebencian, ada permusuhan, maka itu betul-betul dihilangkan ketika itu. Jadi kisas, dan kisas seperti ini di sini bukanlah kisas sebagaimana di Padang Mahsyar. Kisos di sini bentuknya khusus, ya, untuk menghilangkan rasa kedengkian, rasa permusuhan, rasa kebencian di dada-dada sesama kaum mukminin, sehingga dia masuk surga dalam keadaan betul-betul bersih. Maka tentunya ikhwafiddin ansallallahu yakum, berbahagialah kaum mukminin yang di dunia tidak ada hatinya kebencian kepada kaum mukminin yang lainnya sama sekali. Betul-betul hatinya tidak ada rasa benci kepada sesama kaum mukminin. Kebencian karena pribadi maksudnya. Sebab kalau kebencian karena din, itu adalah perkara yang masyru'. Dia tidak menyisakan kebencian pribadi, permusuhan pribadi dalam dirinya sama sekali. Maka tatkala pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya tentang seseorang nanti akan datang orang penghuni surga. Kemudian datang sahabat tersebut. Besok lagi Rasul bersabda akan datang seorang yang bakal menjadi penghuni surga. Kemudian diketahui orang itu lagi yang datang sampai 3 kali. Maka ada seorang sahabat Nabi yang kemudian ingin ngecek bagaimana kondisi amal orang tersebut. Kemudian dia pokoknya minta dengan sangat untuk bisa nginap, untuk bisa seharian tinggal di situ dari pagi sampai kemudian pagi lagi. Pokoknya sehari penuh tinggal di situ, pagi sehari semalam. Untuk kemudian melihat kehidupannya. Didapati siangnya dia tidak berpuasa sunnah. Kemudian malamnya juga tidak salat witir kecuali beberapa rakaat menjelang subuh. Cuma ditanyakan apa gerangan yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang Anda bahwasanya Anda adalah penghuni surga. Saya tidak tahu. Kecuali yang jelas di dalam hatiku tidak ada gil kepada sesama kaum mukminin. Tidak ada kedengkian, kebencian, permusuhan pribadi, tidak ada sama sekali. Maka kembali adalah masalah hati, kebersihan jiwa. Itu pokok utama keselamatan seseorang. Kemudian beliau sampaikan Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, wa yashfa'u nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fi man dakhala an-nar min ummati min ahli al-kaba'ir. Fayakhrujuna bi syafaatihi ba'dama ihtaraqu wa saru fahma wa hamama. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada orang yang kepada umatnya yang sudah masuk neraka. Dari umatnya yang telah berbuat dosa besar. Kemudian mereka dengan sebab syafaat Nabi tersebut keluar dari api neraka setelah sebelumnya berubah menjadi arang. Fa yadkhulunal jannata bi syafaatihi. Maka mereka masuk surga dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walisairil anbiya'i wal mu'minin wal malaikati syafaat. Demikian juga bagi para nabi, orang-orang mukmin dan para malaikat, mereka juga memiliki syafaat. Qala ta'ala la yasma'una illa liman irtada wa min khasyati musfiqun. Dan tidaklah mereka memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhai dan mereka betul-betul keadaannya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa'u al-kafiru syafa'at asy-syafi'in. Dan tidak akan bermanfaat bagi orang kafir syafaatnya para pemberi syafaat. Ikhwafidina azanullah yakum. Di depan sudah saya sampaikan dan sudah disampaikan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah tentang syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Allah memberikan keputusan. Maka syafaat itu berbeda dengan syafaat ini. Syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah disampaikan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah itu syafaat berlaku untuk seluruh ahlul mauqif, seluruh penduduk padang mahsyar, mu'minuhum wa kafiruhum, baik yang mukmin maupun kafir. Karena syafaat itu sifatnya berupa syafaat untuk Allah Ta'ala memberikan keputusan, mengadili mereka. Bukan syafaat yang sifatnya untuk mendapatkan kebebasan dari azab atau keringanan azab dan sejenisnya. Syafaat demi Allah segera memberikan keputusan keadilan. Tentunya syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut akan menjadikan faedah dan manfaat yang sangat besar bagi kaum mukminin, karena mereka segera untuk mengakhiri penderitaan demi penderitaan, mempercepat untuk segera penderitaan demi penderitaannya berakhir. Tetapi bagi orang kafir, maka syafaat tersebut tentunya apa? Mempercepat proses mereka untuk mendapatkan azab yang sekeras-kerasnya. Jadi itu syafaat bagi ahli mauqif secara umum, semuanya. Adapun syafaat yang belum sampaikan berikutnya, ini syafaat yang khusus bagi kaum mukminin saja. Dan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di sini mengkhususkan penyebutan tentang syafaat bagi ahlul kabair, bagi pelaku dosa besar, karena syafaat inilah yang diselisihi oleh ahlul bid'ah. Adapun syafaat-syafaat yang lainnya, maka mereka mengakuinya, namun tidak untuk syafaat ahlul kabair, khususnya dalam inilah Khawarij dan Mu'tazilah. Ikhwah fi din asallallahu yakum, yang namanya syafaat itu kalau secara bahasa itu menjadikan yang ganjil menjadi genap, itu syafa lughatan. Adapun secara istilah at-tawasut lil ghair bi jalbil manfaah aw daf'i madharah, jadi menjadi perantara bagi orang lain dalam mendapatkan manfaat atau menolak madharat, itu kalau secara istilah. Kemudian pada dasarnya syafaat itu sendiri, syafaat dalam istilah uddin ini terbagi dua, ada yang manfiah dan ada yang musbatah. Syafaat yang batilah, syafaat yang batil, dan syafaat yang sahihah. Syafaat yang batil, yang dinafikan, itu syafaatnya sesembahan orang-orang musyrikin kepada orang-orang musyrik. Jadi keyakinan orang-orang musyrik bahwasanya ma'budnya, sesembahannya akan berikan syafaat kepada mereka, maka syafaat yang seperti ini ternafikan, ditolak dan tidak diakui sama sekali. Adapun syafaat yang soheha, yang diakui, itu syafaat yang memenuhi syarat-syarat. Kadang disebutkan dengan istilah dua syarat, kadang tiga syarat, kadang empat syarat, dan hakikatnya sama saja. Berpangkal dari dua syarat, yaitu izin dan ridho. Izin Allah kepada syafi, izin Allah kepada yang memberikan syafaat, dan juga ridho Allah kepada yang memberikan syafaat. Demikian juga ridho Allah kepada yang akan diberi syafaat, dan izin Allah kepada yang akan diberikan syafaat. Kalau katakan dalam surat Thaha ayat 109 yang menunjukkan tentang persyaratan syafaat yang soheha, syafaat yang benar ini, ya ma'idil la tangfa'u syafa'ah illa liman adzin lahu rahmanu wa radiya lahu qawla. Pada ketika itu tidak bermanfaat syafaat kecuali bagi orang yang Allah izinkan dan yang Allah ridhoi perkataannya. Ini menunjukkan ridha Allah Ta'ala dan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada syafi. Kepada pemberi syafaat. Demikian juga dalam surat Al-Anbiya ayat 28. Kalau katakan wala yasfa'una illa liman irtada. Al-Anbiya 28, tidaklah mereka memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhoi. Ini menunjukkan keridhaan Allah kepada yang ditujukan kepadanya syafaat. Dan tidaklah syafaat itu akan terjadi kecuali dengan izin Allah SWT. Sebagaimana Allah katakan dalam surat An-Najm ayat 26, wa kam min malakin fis samawati la tukni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayadanallahu liman yasha wa yarda. Betapa banyak syafaatnya para malaikat di langit-langit tidak memberikan manfaat sedikit pun kecuali setelah Allah memberikan izin kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi. Dalam ayat ini tergabung dua syarat tersebut, yaitu izin dan ridha. Kemudian keridhaan Allah SWT tersebut tidak akan diberikan kecuali kepada ahlu tauhid. Untuk mendapatkan syafaat syaratnya izin dan ridha. Izin kepada syafi dan ridha kepada masfu lahu. Kemudian Allah tidak akan pernah ridha syafaat itu kecuali kepada ahli tauhid. Maka hakikat seseorang untuk bisa mendapatkan syafaat, jadilah dia sebagai ahli tauhid. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dalam hadis Abu Hurairah untuk perawinya saya lupa, di mana Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asadun nas bi syafaati, siapa orang yang berbahagia dengan mendapatkan syafaatmu? Beliau menjawab, man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, yaitu orang yang mengucapkan la ilallah, yaitu man qala la ilallah khalisan min qalbi, yaitu orang yang mengucapkan la ilallah ikhlas dari dalam hatinya. Kemudian tentang perincian syafaat tersebut, jadi syafaat di akhirat kelak itu bisa dikelompokkan menjadi dua, syafaat yang khusus milik Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syafaat yang umum milik Nabi dan milik yang lainnya. Milik Nabi, kemudian para malaikat, kaum mukminin. Yang khusus milik Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaatul utma, syafaatul kubra, sudah berlalu penjelasannya. Yang kedua adalah syafaat ahlul jannah untuk masuk jannah, syafaat bagi penduduk surga untuk bisa masuk surga. Ahlul jannah sebelum masuk surga, maka mereka disyafaati Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu, karena surga tidak akan dibuka pintunya kecuali jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak memasukinya. Barulah setelah itu kaum mukminin bisa masuk surga. Kemudian yang ketiga lah syafaat bagi pamannya Abu Thalib. Dan inilah satu-satunya orang kafir yang terkecualikan. Dia mendapatkan manfaat dengan syafaat, yaitu dengan keringan azab. Dia kekal di neraka, namun azabnya paling ringan, yaitu dengan telapak kakinya di permukaan api neraka, namun otaknya mendidih. Dan itu abadi untuk selama-lamanya. Ini khusus milik Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hanya untuk pamannya Abu Thalib. Dan tidak satu pun orang kafir yang dia mendapatkan keringan azab selain Abu Thalib. Namun untuk keluar dari api neraka, terbebas dari azab api neraka, maka tak seorang pun dari orang kafir yang mendapatkan kenikmatan syafaat demikian. Maka boleh dikatakan bahasnya syafaat dengan syarat tersebut di atas tadi, itu syafaat untuk bisa terbebas dari azab, bukan mutlaku syafaat, tapi syafaat untuk bisa terbebas dari azab api neraka. Maka syaratnya orangnya harus diridhai oleh Allah Ta'ala, yaitu dia adalah seorang muwahid, seorang ahli tauhid. Kemudian di sana ada syafaat-syafaat yang lainnya, termasuk di sini adalah syafaat bagi ahlul kabair. Ada lima syafaat yang dimiliki baik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun oleh yang lainnya. Perinciannya ada dalam materi kitab Tauhid. Dan terakhirlah Allah sendiri yang mengeluarkan. Maka syafaatnya Arhamur Rahimin. Setelah semuanya para pemberi syafaat yang Allah izinkan memberikan syafaat kepada yang diridhoi selesai semuanya, maka tinggallah Allah yang mengeluarkan mereka yang masih berada dalam api neraka, karena tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk Allah memberikan syafaat kepada mereka. Maka Allah keluarkan mereka yang masih memiliki walau seberat biji sawi keimanan di dalam hatinya. Ahli tauhid dengan serendah-rendah ketauhidan, yang dia mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Ta'ala, serendah apapun ketauhidannya, maka pada akhirnya mereka akan keluar dari neraka dan berpindah ke sorga, dan mendapatkan kenikmatan sorga lebih dari 10 kali lipat kenikmatan yang paling nikmat di dunia. Seluruh kenikmatan dunia dan isinya itu tidak apa-apanya dibandingkan orang yang terakhir masuk surga. Dan dia merasa bahwasanya tidak ada orang yang lebih berharga, lebih mendapatkan kenikmatan dibandingkan dirinya. Itulah semua orang ahli jannah ridho rela terhadap pemberian mereka. Tidak ada yang kemudian mereka hidup dengan menyesal di surga. Walaupun mereka sebagai orang mukmin yang paling rendah sekalipun. Maka ikhwah fiddin assalamualaikum warahmatullahi, berusahalah untuk mempelajari tauhid dengan sebenar-benarnya, karena itulah satu-satunya syarat untuk menjadi penghuni surga. Tanpa mati dalam keadaan sebagai muwahid, sebagai tauhid, maka tidak mungkin masuk surga, kecuali kalau ada onta masuk dalam lubang jarum, sebagaimana Allah Ta'ala katakan, hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sehingga ada onta yang masuk dalam melalui lubang jarum, menunjukkan kemustahilan. Bagaimana Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Islamulillah bittauhid wal inqiyad lahu bittaah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya untuk mengadakan daurah kitab tauhid pada liburan semester pendek. Penataran tauhid 100 jam untuk mahasiswa dan umum, insya Allah. Ademikian ikhwah fiddin assalamualaikum warahmatullahi. Setelah syafaat, tinggal sedikit kita lanjutkan. Afan. Peristiwa hari akhirat ini. Maka setelah meniti sirat, kemudian dibersihkan di kintarah, kemudian masuk surga, orang-orang mukmin yang kemudian dia tanpa hisab, tanpa adab, jelas mereka langsung masuk surga, tentunya setelah Nabi SAW. Kemudian yang meniti sirat dan selesai, berhasil, kemudian masuk surga. Kemudian yang masuk neraka, yang masuk neraka setelah mendapatkan syafaat, mereka kemudian pindah ke sorga. Yang tidak mendapatkan syafaat dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari kaum mukminin. Nah, setelah kaum mukminin semuanya masuk sorga dan orang kafir tetap tinggal di neraka untuk selamanya. Demikian juga kaum mukminin, kaum munafikin, bahkan orang-orang munafikin yang paling rendah. Innal munafikina fiddarkil aswali minan nar. Orang-orang munafikin itu berada di kerak, di dasar neraka. Nah, sorga dan neraka adalah sebuah negeri kenikmatan. Sorga negeri kenikmatan bagi orang-orang yang beriman, abadi untuk selamanya. Dan demikian juga neraka adalah negeri ke negeri siksaan, negeri penderitaan bagi orang-orang kafir, kekal abadi selamanya. Beberapa keyakinan Ahlu Sunnah tentang sorga dan neraka. Di antaranya, pertama, sorga dan neraka benar adanya dan sekarang sudah ada. Semua ayat-ayat yang berbunyi uiddat lil muttaqin, uiddat lil kafirin, tidaklah dikatakan uiddat, dipersiapkan, kecuali sudah ada. Demikian juga Rasulullah pernah melihat keduanya, melihat sorga dan melihat neraka, dan lain sebagainya dari dalil-dalil yang menunjukkan tentang sorga dan neraka sudah ada sekarang. Kemudian sorga dan neraka kedua-duanya abadi. Kenikmatan sorga abadi, siksaan neraka juga abadi. Keberadaan manusia, kaum mukminin di sorga tentunya bertingkat-tingkat sesuai dengan bagaimana keadaan mereka tatkala di dunia dari keimanan. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan adanya syafaat perpindahan dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Sebagaimana itu salah satu dari macam syafaat yang terjadi pada hari kiamat adalah perpindahan dari sorga yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Kemudian penderitaan di neraka juga demikian, berbeda-beda sesuai dengan kadar kekafirannya masing-masing. Sebagaimana orang mukmin berbeda-beda keimanannya, maka berbeda-beda surganya. Demikian juga orang kafir, sebagaimana mereka berbeda-beda kekafirannya, maka berbeda-beda pula nasibnya di neraka. Dan surga yang tertinggi adalah Firdaus. Maka demikian Nabi memerintahkan kepada kita untuk meminta Firdaus. Fas'alu al-Firdaus. Mintalah surga Firdaus, karena itu yang tertingginya dan atapnya adalah Arsy Ar-Rahman. Dia paling tengah dan paling tingginya. Adapun atap atau atas dari surga Firdaus adalah Arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah manusia kaum mukminin masuk surga semuanya, yang di neraka sudah pindah semuanya ke surga, dan orang kafir pun sudah sejak awal mereka di neraka bersama orang-orang munafikin semuanya, maka kemudian yang terakhir beliau sampaikan di sini, wa yu'ta bil mauti fi sirati kabsin amlah fayut bahu bainal janna wan nar. Kemudian didatangkanlah al maut dalam bentuk domba yang gemuk, maka disembelihlah maut tersebut di antara sorga dan neraka. Suma yuqal ya ahlal janna khuludun wala mautun wa yahlan nar khuludun wala mautun. Maka kemudian dikatakan, wahai penduduk sorga, kekal dan tidak ada kematian lagi, dan wahai penduduk neraka, kekal dan tidak ada kematian lagi. Sebagaimana diceritakanlah hadis Bukhari rahimahullah tentang kisah penyembelihan maut. Di maut, sesuatu yang abstrak, kelak pada hari akhirat akan diwujudkan dalam bentuk yang konkret, dalam wujud sebuah domba. Dan demikianlah Allah merubah, mampu untuk mewujudkan sesuatu yang abstrak menjadi yang terindra. Sebagaimana amal kita akan berubah, akan berwujud manusia di kubur, manusia yang bersih, bau wangi, atau sebaliknya, manusia yang busuk, yang kotor dan bau busuk. Sebagaimana juga akan didapatkan itu memiliki kadar timbangan, nilai berat, sesuatu yang abstrak, alwujudkan dalam bentuk yang hissi. Nah, kematian, maut, ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Waladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maut ini sekarang masih hidup. Iya. Karena masih ada terus kematian. Kematian masih akan ada terus. Sampai tatkala penduduk surga sudah masuk surga dan penduduk neraka sudah masuk neraka semuanya, maka kemudian Allah sembelih maut tersebut. Dipanggillah ahli jannah dan ditunjukkan, mereka kenal walaupun dalam bentuk domba, mereka tahu. Tatkala tanya Allah, apa ini? Maut, katanya. Demikian juga penduduk neraka, dipanggil oleh Allah Ta'ala kemudian ditunjukkan, apa ini? Maut. Kemudian disembelihlah. Maka setelah matinya maut itu penyesalan yang luar biasa bagi ahlun nar, bagi orang kafir. Demikianlah setelah Rasulullah menyampaikan riwayat atau kisah penyembelihan maut, belum baca firman Allah surat Maryam ayat 39, wa angdir yaumal hasrah id qudiyal amr wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Dan berilah peringatan pada hari penyesalan tatkala diputuskan semua perkara sementara mereka dalam keadaan lalai dan tidak beriman. Jadi, wahai orang-orang yang lalai dan tidak beriman, tidakkah kalian merasa takut terhadap hari di mana maut disembelih dan kemudian penduduk neraka tetap di neraka kekal abadi untuk selamanya, tidak akan ada kematian lagi setelah itu. Inilah hari yang sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Kalau kemudian kenyataannya walaiyadzubillah kita termasuk dari orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang berharga dari hari apa yang kita miliki fafidin asallahu yakum, kecuali mati dalam keadaan iman. Dan kematian dalam keadaan iman hanya akan diketahui secara meyakinkan tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala di dunia, maka kita tidak mengetahui apakah kita mati dalam keadaan iman atau tidak. Maka mohonlah kepada Allah taala as-sabat wa istiqamah wal hidayah untuk kemudian bisa selamat berjumpa dengannya. Dan setelah penghuni sorga masuk ke sorga, karena sudah tidak akan lagi yang pindah ke sorga, sementara di sorga masih sangat luas, karena sorga itu cukup untuk seluruh penduduk dunia yang pernah hidup. Ahli nar kalau pindah ke sorga itu cukup sorga, karena sebenarnya mereka punya tempat duduk masing-masing. Sebagaimana juga ahlul jannah kalau pindah ke neraka, nerakanya pun cukup karena mereka punya tempat duduk masing-masing. Hanya karena kemudian menempati yang sorga, maka neraka pun banyak tempat yang kosong. Demikian juga tatkala mereka menempati neraka, sorga pun banyak tempat yang kosong. Untuk sorga Allah menciptakan makhluk baru. Kemudian diciptakan khusus untuk menjadi penghuni sorga. Allah ciptakan ketika itu. Adapun untuk neraka, keadilan Allah, Allah tidak menciptakan makhluk baru, manusia baru untuk khusus ditenggelamkan di neraka. Namun cukup Allah meletakkan kakinya. Untuk memenuhi neraka, Allah cukup meletakkan kakinya ke neraka. Maka kemudian rapatlah, penuhlah neraka tersebut. Maka neraka yang tadinya hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Karena masih tempat masih terlalu luas. Hal mim mazid. Maka kemudian tatkala Allah meletakkan kakinya, qad cukup. Adapun surga, maka Allah menciptakan manusia baru khusus untuk dimasukkan ke sorga, untuk mengisi sorga yang masih sangat luas dan kosong tersebut, karena penduduknya yang semestinya mereka di sorga memilih tempat di neraka. Dan demikian ikhwafidin assalamualaikum, akhir dari perjalanan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita, memberikan taufik kepada kita untuk akhir perjalanan kita lah berada di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita istirahat sebentar 6 menit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.